mohon nasihatnya kepada kami para istri supaya bisa lebih bersabar ketika suami tersibukkan dengan dakwah. Wah, nyindir. Bagus, bagus, bagus. Iya, jadi ini sesuatu yang dialami oleh para istri. Sebagiannya suaminya tersibukkan dengan dakwah. Sebagiannya suaminya tersibukkan dengan ma'isyah. Enggak mungkin tiap hari pulang. Pulangnya cuma 3 hari dalam sepekan. Macam-macam. Masing-masing diberi cobaan. Maka masing-masingnya memang harus lebih sabar. Sebab rumah tangga itu harus ada ta'awun, saling bantu-membantu antar pasutri. Istri bertanggung jawab penuh terkait dengan rumah dan anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Dan akan dimintai, akan ditanya, akan pertanggungjawaban dia. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, kata para ulama, ay fi tadbiril buyuti wal aulad. Yani mengurusi rumah dan anak-anak di rumah. Ta'awun. Sementara sang suami urusan mencari ma'isyah. Kebanyakan di luar. Ada kalanya sampai lama. Ada kalanya harus berhari-hari. Kondisinya masing-masing. Maka harus sabar. Sabar. Ikhlaskan niat. Dan semuanya mendambakan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sang istri sabar. Di rumah mengurusi anak, rumah dan segala macamnya. Mendukung dan menyupport suaminya yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak hanya dapat pahala ngurusi rumah tangga, tapi juga dapat pahala support dia terkait dengan dakwah. Jadi andil dia dalam dakwah seperti ini. Dan ini sesungguhnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan para sahabiat, para salafiyat di zaman dahulu kala. Mereka bahkan mendidik anak-anaknya, menyupport suaminya untuk berjihad fisabilillah. Perang membela agama Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tabah tegar, bahkan begitu bahagia, begitu sukacita ketika mendapatkan kabar suaminya mati syahid fisabilillah. Tabah begitu sabar, bahkan dia bergembira mendapati putra-putranya syuhada fisabilillah. Itu sahabat zaman dahulu. Ketika pulang perang itu, yang nanya para ummahat-ummahat salafiyah dulu, bagaimana suamiku, bagaimana putraku? Dikatakan, isbiri, kamu sabar, suami kamu syahid. Alhamdulillah yang memberikan anugerah syahadah kepada suamiku. Bahagia. Ya namanya sedih. Tapi dia tahu apa dikatakan matinya mati syahid. Berjuang fisabilillah. Zaman kala itu paling gampang oleh bojo. Dan dicari perempuan seperti ini. Dicari kala itu. Hah? Suaminya mati syahid pada perang Uhud, perang apa begitu. Dia tahu apa. Masa idah langsung diambil sama yang lain. Jika ada kan di wanita solihah, enggak sebarang perempuan seperti ini. Dicari betul ketika itu. Artinya enggak khawatir merondo lama-lama gitu, menjanda lama-lama. Kenapa dia solihah? Gitu ya, yang sabar. Sehingga kalau dia sabar, dia ikhlas lillahi ta'ala, itu semua juga termasuk ladang pahala. Support suami kamu yang berdakwah kepada Allah Azza Wajalla. Apalagi dia berdakwah betul-betul langsung mengurusi masalah umat secara langsung. Itu bebannya berat. Beban pikiran sangat berat. Dia memikirkan sekian banyak kondisi yang ada, memikirkan terkait dengan kondisi dakwah, bagaimana menyatukan para ikhwah, menyatukan para da'i, bagaimana ketika dia harus menghadapi syubhat-syubhat yang terlontar dalam dakwah, harus dia bantah, fitnah yang menghempas dakwah, dia harus menghadapinya, dia harus bisa mensikapi dengan sikap yang tepat, dengan bimbingan para ulama yang ada, menerangkan kepada para mad'u, kepada para ikhwah, itu bebannya cukup besar itu. Ketika sang istri yang di rumah itu betul-betul menyupport, akan meringankan beban sang suami. Ini keluar dakwah, dilaporisikan banyak orang, laporan, itu kan luar biasa, itu penat. Masyakil, menyelesaikan masyakil yang ada di tempat ini, tempat itu. Masyakil bainal ikhwah, selesaikan sama dia. Masyakil dakwah, selesaikan sama dia. Ada yang PR. Beban itu, begitu pulang dari dakwahnya, mendapati istrinya, bade cemberut doa. Datang namanya ke rumah anak kamu dan disambut dengan sukacita, dengan muka yang berseri-seri. Waalaikumsalam. Gak bergairah belas. Senyumnya mana? Tidak kurang lama tak dakwahnya. Maksudnya ya, masa ngurusi umat terus? Ini kan juga umat. Barakallah itu. Satu bayangkan, di luar dapat beban, masuk ke dalam rumah beban lagi. Mumet. Allah musta'an. Dan itu lebih menyakitkan loh dibandingkan yang dari luar. Luar itu orang luar, yang dalam ini menyakitkan. Kenapa? Langsung menusuk dari hati yang paling dalam. Butuh support digembosi, ngek. Allah musta'an. Maka pahamilah, supportlah, sabarlah, tabahlah. Ini semuanya perjuangan dakwah ilallah, perjuangan kamu sebagai istri ngurusi rumah dan anak-anak, perjuangan suami kamu di samping nafkah juga untuk mengurusi dakwah ilallah yang juga sangat berat perjuangannya. Ketika sama-sama ikhlas lillahi ta'ala, ladang pahala bersama. Barakallahu fikum. Juga demikian ketika suaminya tersibukkan dengan mencari ma'isyah, yang sabar. Kalau yang ini lebih sabar, yakin lebih sabar. Kenapa? Soalnya gowake ini loh. Dapatnya banyak. Kan lain tuh. Nah ini gowai capek tok, sudah dipikir masalah umat, itu gowane akeh. Jelas itunya kan gitu ya. Seneng itu malah. Hei mas, berangkat. Walaupun berangkat, kok dia ngomong? Ya santai dulu lah. Masuk kerja terus air. Nah, ini mau makan apa ini? Ayo kerja sana. Kalau kerja malah. masalah dunia semangat, masalah agama, masalah pahala kok malah digembosi. Jangan. Yang semangat. Ikhlas lillahi ta'ala dan sabar. Harakallahu fikumullahu ta'ala alam bisawab. Adakah batasan-batasan seorang wanita ikut andil dalam jarwa ta'dil? Meskipun sebatas menyebarkannya dalam media-media sosial seperti WA, Telegram, DLL, atau sebatas membicarakannya sama dengan teman wanitanya. Kita semua, baik itu yang akhwat atau yang ikhwan, kita semua bukan orang yang masuk dalam ranah ini. Ya, jarwa ta'dil itu ranahnya para ulama, bukan kita. Kita ini sebagai seorang talibul ilmi hanya menukil. Ini harus dipahamkan terlebih dahulu. Menukil apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, untuk bisa menukil semuanya harus jelas terlebih dahulu. Mana yang hak, mana yang batil. Paham ya? Maka ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fitnah dan yang lainnya melanda, semua kita diminta diam. Tidak yang laki dan yang perempuan, diam. Serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama. Biarkan semuanya berlalu, kita semuanya taklim, belajar, kokoh dengan apa yang kita yakini selama ini. Kita biarkan semuanya terjadi segala macamnya, Masya Allah, sampai jelas. Ketika ada kejelasan, barakallahu fikum, keterangan dari para ulama yang muktabar, menerangkan mana yang hak, mana yang batil, beres. Kita diperbolehkan untuk menukilnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Difahami insyaAllah ya? Entah membicarakan dengan teman wanita yang mungkin belum paham, dikasih tahu dengan cara yang baik, atau memposting di grup WA, para akhwat, diposting dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah. Jangan terlibat pada kila wakal, dikatakan mengatakan isu dan segala macam yang belum jelas. Bahaya. Itu bukan bagian kalian, wahai wanita. Jangankan kalian. Dari kalangan para thullabul ilm pun bukan bagian mereka. Dipahami insyaAllah ya? Perkara besar ya. Nah kemudian ikut-ikutan akhirnya masing-masing akhwat browsing sendiri-sendiri menelusuri yang ada, dapat posting ke WA-nya, salah posting, bantah sama yang lainnya, akhirnya terjatuh dalam perkara yang tidak diinginkan dalam syariat. Maha kata ini untuk wanita atau untuk para ikhwah atau para yang lainnya, jangan mengerjakannya seperti itu. Semuanya diam, teruskan belajarnya, teruskan taklimnya, teruskan prinsip akidah sebagaimana yang kita yakini selama ini. Apa yang terjadi, biarkan ditangani oleh yang berkompeten dalam bidangnya. Ketika semuanya selesai, nukirlah kalimat final tadi itu kepada yang memerlukan untuk mendapatkan jawabannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara yang menyebabkan fitnah sebagian besar, arus bawah tadi itu, yang enggak berkompeten dalam bidangnya ikut-ikutan bicara. Panjang. Nggak ngerasa kalau dia yang juga nggak beres. Yang terjadi jauh sana, di timur tengah sana, ada gesekan-gesekan fitnah. Tas. Yang harus bawa ikut-ikutan. Mencomot ucapannya Syekh Fulan, padahal terkait dengan yang di sana dipakai untuk menghantam yang di sini. Yang di sini. Lupa dia, kamu ini siapa? Kamu ini gak kayak Syekh tadi. Kamu ini siapa? Kamu ini alim bukan, Syekh bukan, thalibul ilmi bukan, tuwailib juga bukan. Bukan ahlinya, tahu-tahu ikut mencomot, tapi dipakai untuk menghantamnya di sini. Ini yang gak beres. Ya, ini yang jangan ditiru, barakallahu fikum. Biarkan itu semuanya terjadi di kalangan yang berkompeten, sampai semuanya selesai, baru kemudian nukil keterangan dari mereka sebatas apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Selesai. Ayam aman. Dan antum insya Allah tidak akan menjadi korban fitnah berikutnya. Ha haula wala quwata illa billah. Masa iddah buat wanita yang sudah menopause berapa waktunya. Kalau iddah ditinggal mati oleh sang suami, itu tinggal dia masa iddah 4 bulan 10 hari. Enggak ada sangkut pautnya dengan masalah haid atau tidak. Ya, ditinggal mati oleh sang suami itu kan langsung tarabusu arba'ati 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyru wa asyra. Tetapi ketika dia harus menunaikan masa iddah karena ditalak, ya, diceraikan oleh sang suami, maka kondisinya dikarenakan sudah menopause dan mungkin lagi haid, maka diperkirakan ketika dulu dia haid. Itu umumnya kan disebutkan dalam Quran 3 kali quru, 3 kali haid. Maka diperkirakan ketika dia dahulu masih haid, diperkirakan masa tadi. Atau ketika sulit langsung dihitung 3 bulan. Karena umumnya perempuan haidnya setiap bulan. Tarakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah pakai make up untuk perawatan? Boleh dengan syarat make up-nya tidak membahayakan. Bukan dari barang yang haram, dari barang yang halal. Ya. Make up yang tidak membahayakan. Yang membahayakan itu ialah kalau dia menggunakan make up itu ketika dibasuh atau tanpa make up rusak semua badannya itu, mukanya itu. Make up itu kan panas ya. Dia misalkan pemutih wajah, dibikin supaya dia putih, diapakan supaya halus atau apa aja ya. Ini selama enggak membahayakan enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Dan yang kedua selama enggak menggunakan barang haram. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau membahayakan jangan. Yang saya dengar kalau make up itu kalau terlalu tebal terus sering, begitu dia tanpa make up, wajah biasa, katanya sebagian rusak ya. Gitu, Pak. Hah? Jadi kelihatan kayak keruten kayak mbah-mbah tuwek gitu. Wallahu a'lam. Yang ini jangan. Jadi pilihlah make up yang menyegarkan, yang bagus, yang enggak membahayakan. Make up yang bagus ya zaitun. Nah, terapi zaitun atau terapi apa yang sifatnya alami. Terus kemudian nanti setelah itu dibasuh seger. Yang paling zen lagi perbanyak air wudu. Seger itu nanti. Barakallahu fikum. Intinya dengan poin-poin tadi. Dan ingat ya, ini hanya untuk suami lah ya. Memakai make up perawatan ditampilkan keluar adalah ya jus. Hanya untuk sang suami saja. Wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 11 ya. Cukup ya? Cukup. Jamnya cukup. Maksimal jam 10.30. Pertanyaan yang lainnya mohon maaf enggak mungkin terjawab karena waktunya. Semoga manfaat apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dan semoga diamalkan dalam kehidupan rumah tangga nanti sehingga diharapkan rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bissawab. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.